Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kita insyaallah melanjutkan pembahasan kita ikhwah. Kita telah masuk pada al-qa'idatu tsaniyah, kaidah yang kedua. Kaidah yang pertama, intinya Syekh ingin menjelaskan kepada kita tentang hakikat tauhid. Kapan seseorang telah dikatakan menjadi seorang muwahhid dan kapan seorang belum dikatakan menjadi seorang muwahhid. Sehingga kita harus tahu tentang hakikat tauhid itu bagaimana. Kemudian pada kaidah yang kedua, qotibillah, Syekh ingin menjelaskan kepada kita tentang hakikat kesyirikan yang ada pada orang-orang Quraisy, supaya kita tidak tertipu dengan sebagian syubhat sebagian orang ketika mereka melakukan peribadatan, doa-doa, minta-minta ke kubur-kubur yang mereka anggap sebagai kuburan para wali, yang dengan alasan bahwa para wali itu adalah hamba-hamba Allah yang dekat, hamba-hamba Allah yang suci, sedangkan dia adalah orang belepotan dengan dosa dan maksiat. Dan untuk mendekat kepada Allah sebagaimana makhluk tidak mungkin bisa langsung, maka dia mencari perantara dari kalangan para makhluk untuk bisa mengantarkan kedekatannya kepada Allah sedekat-dekatnya. Kalau seperti itu yang dilakukan, maka beliau ingin tegaskan bahwa justru bentuk-bentuk kayak gitu ini atau kayak ginian ini adalah hakikat syiriknya orang-orang musyrikin Quraisy. Kalau dia melakukan seperti itu, berarti plek persis sama dengan modelnya orang musyrikin Quraisy. Sehingga supaya kita juga tidak punya bayangan bahwasanya musyrikin Quraisy itu dia dikatakan kafir musyrik karena mereka tidak percaya kepada Allah, atau mereka tidak punya sama sekali ibadah kepada Allah. Bahkan mereka adalah kaum yang telah mengenal Allah, kaum yang punya ibadah kepada Allah, dan mereka itu dikatakan musyrik dengan hakikat yaitu syirik seperti yang dijelaskan pada kaidah yang kedua, yaitu menjadikan makhluk sebagai perantara dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuju mendekatkan diri kepada Allah tanpa perantaraan makhluk atau tidak dengan perantaraan makhluk. Seandainya Allah memerintahkan kita bertawassul wabtagu ilaihil wasilah, maka wasilah yang dimaksudkan sebagaimana penjelasan para ulama, para salaf adalah al-a'mal as-salihat, a'malut ta'at, amal-amal ketaatan, amal-amal saleh, bukan mengadakan perantara dari kalangan para makhluk. Sehingga ada tawassul yang masyru', ada tawassul yang mamnu'. Yang mamnu' ini bisa syirik atau bisa bid'ah. Kemudian beliau masuk dalam penjelasan tentang yaitu syafaat, penjelasan tentang masalah syafaat. Baca. Silakan dibaca. Tentang syafaat. Terus Ya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Beliau kemudian ingin menjelaskan tentang masalah syafaat. Bagaimana apa itu syafaat dan bagaimana kita bersikap terhadap masalah syafaat ini. Asy-syafa'atu syafa'atani. Syafaat itu ada dua macam. Asy-syafa'atu syafa'atani. Syafaat itu ada dua macam. Yang pertama, syafa'atun manfiyatun. Pertama adalah syafaat yang tertolak. Syafaat yang tertiadakan, tertolak, manfiyah. Syafaat yang tidak akan diperoleh oleh pengharapnya. Yang kedua, syafa'atun musbatatun. Syafa'ah yang ditetapkan, artinya syafaat yang akan didapatkan oleh orang yang mencarinya. Wasyafa'atul manfiyatu. Adapun syafaat yang tertolak, syafaat yang bagaimana? Syafaat allati tutlabu min ghairillah. Syafaat yang dicari dari selain Allah. La yaqdiru alaihi illallah. Sedangkan tidak ada yang mampu memberikan syafaat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qaulu taala, ya ayyuhalladzina amanu, wa orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, segeralah kalian infakkan sebagian harta anda, min qabli ayatiya yaumun, sebelum datang kepada kalian hari, la bai'un fihi wa la khullatun, yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak lagi khullah, teman dekat, wala syafa'ah, dan tidak lagi syafa'at, wal kafiruna humudz zalimun, dan orang kafir itulah orang yang zalim. Wasyafa'atul manfi'ah ma wasyafa'atul musbatah, adapun syafaat yang akan didapatkan adalah allati tutlabu minallah, syafaat yang dicari dari Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang diminta kepada Allah. Wasyafi, adapun orang yang Allah angkat atau Allah, adapun orang yang akan memberikan syafaat dari kiamat kelak, orang yang Allah berikan izin memberikan syafaat, asy-syafi, mereka ini mukramun bisyafa'ah, dimuliakan Allah dengan pemberian hak memberi syafaat. Wal masfu'ulah, adapun orang yang diberi syafaat, huwa, dia itu, man radhiya qawlahu wa amalahu ba'dal idni, orang yang Allah ridhai perkataan dan perbuatannya setelah mendapatkan izin dari Allah Ta'ala. Dan dalilnya, wa dalilu qawlu ta'ala, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'ithni, siapakah yang bisa memberikan syafaat kecuali, siapakah yang bisa memberikan syafaat sebelum mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah, perkataan beliau ini, mari kita lihat sedikit penjelasan dalam rangka untuk lebih memperjelas masalah yang kita bahas. Syafaat itu dari kata-kata asyaf'u, yang artinya itu genep. Asyaf'u artinya genep. Genap. Lawannya al-witru, ganjil. Syafaat dari kata-kata asyaf'u yang maknanya adalah genap. Lawannya adalah al-witru, ganjil. Sehingga orang yang memberi syafaat artinya menggenapi. Menggenapi. atau juga syafi' pemberi syafaat itu orang yang menjadi perantara memberi KTP licik rekomendasi. Syafaat secara bahasa ikhwan bisa untuk perkara yang baik, bisa untuk perkara yang buruk. Man yashfa syafaatan hasanatan, man yashfa syafaatan sayiatan. Sehingga ada syafaat yang baik menjadi ada menjadi pemberi syafaat yang baik, ada bisa menjadi pemberi syafaat yang buruk. Menjadi perantara untuk keburukan berarti syafaat yang buruk. Menjadi perantara untuk kebaikan jadi menjadi perantara yang baik, menjadi syafaat yang memberi syafaat yang baik. Bahwasanya ada orang mau maling, kemudian Anda memberi kemudahan arah jalan atau info-info penting, maka Anda telah memberikan syafaat yang buruk kepada pencuri tersebut. Syafaat seperti ini diingkari oleh Nabi sebagaimana ketika Usama. Ketika Usama yaitu diminta untuk menjadi syafi' perantara memintakan keringanan hukum untuk seorang yang harusnya dijatuhi hukum. Ada seorang yang mulia, ada seorang tokoh yang mencuri harusnya potong tangan. Tetapi masyarakat sayang kalau ini kemudian dipotong tangan. Iman-iman atau dia adalah orang yang memiliki kedudukan. Lalu mereka cari-cari orang yang bisa ngelobi Nabi. Dapatlah Usama yang dianggap orang yang sangat dekat dan sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu Usama menjadi perantara yang akan memberikan syafaat gugurnya hukuman potong tangan, betapa marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Usama dan mengatakan, "Ya Usama, atashfa'u fi haddin min hududillah?" Ya Usama, apakah engkau akan menjadi perantara gugurnya hukum Allah? Ini memberikan syafaat menjadi perantara untuk ngelobi supaya hukum Allah itu gugur. Ini Nabi marah kepada Usama. Ini memberikan syafaat yang buruk yang demikian itu. Adapun memberi syafaat yang baik, menjadi perantara atau memberikan syafaat untuk kebaikan, umpamanya ada orang mau utang karena kebutuhan yang sangat mendesak. Si A mau utang kepada si C, tapi si C ini gak kenal dengan si A. Kemudian Anda sebagai pihak yang B kenal baik dengan si C, dan Anda kalau ngasih KTP licik oleh C pasti akan cair. Nah, ketika Anda menjadi perantara sehingga cairnya hutangan kepada si A padahal si C gak tahu si A, maka Anda telah menjadi syafi', menjadi perantara dalam perkara yang baik. Ini adalah ini syafi' yang demikian, syafaat yang baik. Pembicaraan syafaat yang dimaksud di sini adalah syafaat yang berkaitan dengan yaitu perkara diniyah, perkara agama, syafaat yang berkaitan dengan tauhid dan syirik. Prinsip syafaat, ikhwan, sebelum lebih jauh guys, sebelum kita masuk pada pembahasan yang di situ, prinsip-prinsip tentang syafaat. Satu, syafaat itu totalitas milik Allah Subhanahu wa taala. Syafaat itu totalitas milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang makhluk pun yang memiliki syafaat. Tidak ada seorang makhluk pun yang memiliki syafaat. Malaikat tidak punya syafaat, nabi enggak punya syafaat, siapapun enggak punya syafaat. Totalitas syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walillahi syafaatu jami'an. Dan hanya milik Allah lah seluruh syafaat yang ada. Sehingga karena syafaat itu totalitas itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bunyi enggak? Mati. Karena syafaat itu totalitas hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka syafaat tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah. Sekali lagi, karena syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, totalitas syafaat itu hanya milik Allah, maka syafaat tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meminta syafaat kepada selain Allah adalah kesyirikan. Meminta syafaat kepada selain Allah adalah kesyirikan. Kenapa ya kawan? Karena berarti dia meminta kepada yang tidak punya. Bagaimana dia meminta kepada yang tidak punya? Meminta itu mestinya kepada yang punya. Ini pertama. Ini prinsip berkaitan dengan ya ini syafaat. Kemudian yang kedua, ada di antara para makhluk yang mereka itu berhak memberi syafaat. Malaikat memberi syafaat, nabi memberikan syafaat, bahkan orang-orang mukmin memberikan syafaat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatil malaikah wa syafaatin nabiyyun wa syafa'al mu'minun. Malaikat memberikan syafaat, wa syafa'al nabiyyun, dan para nabi memberikan syafaat, wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun. Ramai juga memberikan syafaat. Pertanyaannya, lalu bagaimana ini malaikat tidak punya syafaat kok memberi syafaat? Kemudian nabi enggak punya syafaat kok memberi syafaat? Kemudian orang-orang mukmin enggak punya syafaat kok mereka memberi syafaat? Terus bagaimana ini penjelasannya tentang orang-orang atau kelompok yang mereka ini memberikan syafaat tadi itu? Katanya mereka enggak punya syafaat kok mereka memberikan syafaat? Syafaat totalitas milik Allah Subhanahu wa taala kok mereka memberikan syafaat? Bagaimana? Bagaimana ya kawan? Bagaimana statusnya tentang orang-orang yang mereka memberi syafaat ini? Malaikat memberikan syafaat, kemudian itu nabi memberikan syafaat, orang memberikan syafaat, bagaimana ini? Tentang orang-orang ini bagaimana? Katanya enggak punya syafaat kok memberikan syafaat? Ini seperti yang Syekh katakan di situ. Wasyafi mukramun bisyafa'ah. Wasyafi, dan orang yang memberikan syafaat, malaikat, nabi, wali, dan semisalnya, mereka ini memberi syafaat bukan karena memiliki syafaat, bukan karena mereka memiliki syafaat, tetapi mereka memberikan syafaat itu, mereka adalah mukramun bisyafa'ah, mereka adalah dimuliakan oleh Allah. Mereka dimuliakan oleh Allah dengan diberikan izin memberi syafaat, sehingga semata-mata adalah pemulihan Allah, takrimullah. Semata-mata adalah pemulihan Allah kepada hamba-hamba tersebut, sehingga mereka diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada yakni orang-orang yang diizinkan Allah diberikan syafaat. Ini yang kedua, status para makhluk yang mereka dikatakan memberikan syafaat mereka memberi syafaat itu bukan karena mereka punya syafaat, tetapi mereka itu adalah hamba-hamba yang Allah muliakan dengan hak diizinkan Allah memberikan syafaat kepada hamba yang Allah beri izin diberi syafaat. Kemudian yang ketiga, perkara ketiga, ketika kita tahu totalitas syafaat itu adalah milik Allah SWT dan selain Allah tidak memiliki syafaat, tetapi ada hamba-hamba Allah yang mereka Allah berikan hak untuk memberikan syafaat, lalu bagaimana cara kita berharap syafaatnya dari malaikat, nabi, wali dan semisalnya itu? Bagaimana cara kita ini supaya kita mendapatkan syafaat-syafaatnya mereka itu? Bagaimana caranya, ikhwan? Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan syafaatnya hamba-hamba Allah yang Allah berikan hak memberikan syafaat tersebut? Gimana caranya? Gimana? Minta? Minta Allah. Terus? Gimana antum? Iya. Kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena pemilik syafaat, agar Allah tidak mengharamkan syafaat nabinya, agar Allah tidak mengharamkan syafaat malaikatnya, agar Allah tidak mengharamkan syafaat para walinya. Sehingga mintanya kepada Allah, ya Allah jangan kau haramkan syafaat nabimu untukku, ya Allah jangan kau haramkan syafaat malaikatmu untukku, dan seterusnya. Sehingga mintanya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah tidak mengharamkan syafaat mereka itu untuk kita. Oleh karena itu, ikhwan fillah, tetap syarat utama untuk mendapatkan syafaatnya dari Allah dan dari yang lainnya, syarat yang paling pokok adalah ditegakkannya tauhidullah. Syarat utama adalah ini, ditegakkannya tauhidullah, diwujudkannya tauhidullah. Maka ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man as'adun nasi bisyafaatik yaumal qiyamah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari kiamat kelak? Rasulullah SAW memberikan, Allah berikan izin untuk memberi syafaat kepada para hamba Allah. Dan ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapa yang paling berbahagia dengan syafaatmu dari kiamat kelak? Nabi tidak memberikan jawaban, yaitu orang yang paling banyak meminta syafaat kepadaku. Karena memang Nabi bukan pemilik syafaat. Tetapi apa kata Nabi Ikhwat? As'adun nasi bisyafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku dari kiamat kelak adalah orang yang mereka paling tulus dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, alias orang yang mereka betul-betul yaitu mewujudkan tauhid la ilaha illallah tanpa menyekutukan Allah, sehingga dia betul-betul tulus dalam mewujudkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga syarat utama adalah tauhid. Kemudian ikhwan, yang keempat, setelah kita mengetahui bahwasanya syafaat itu totalitas milik Allah, kemudian di antara hamba-hamba Allah mereka ada orang-orang yang memberi syafaat, tapi kita telah tahu mereka bukan pemilik syafaat, Tapi kemudian apa statusnya? Statusnya adalah orang yang mereka di orang yang dimuliakan Allah dengan hak memberikan syafaat. Dan yang ketiga, kita telah bicara tentang bagaimana cara kita mengharapkan syafaatnya para makhluk yang Allah berikan hak memberikan syafaat tersebut. Yang keempat, kapan para nabi dan malaikat dan semisalnya Allah berikan syafaat itu bisa memberikan syafaat? Kapan berlakunya syafaat mereka-mereka itu? Berlakunya syafaat para makhluk yang Allah berikan hak memberikan syafaat itu bukan serta-merta. Bukan serta-merta kemauannya, tetapi hanya mereka bisa memberikan syafaat ba'dal idni, setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lima yasha'u wa yardha, bagi orang Allah kendaki dan Allah ridhoi. Sehingga apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan izin, dan orang yang akan diberi syafaat itu bukan orang yang Allah ridhai, maka tidak akan pernah syafaat mereka dapat. Syafaatnya malaikat dan syafaatnya para nabi tidak akan bermanfaat sama sekali. Wala tanfa'us syafa'atus syafi'in, dan tidak akan bermanfaat syafaatnya para pemberi syafaat. Tidak akan bermanfaat syafaatnya para pemberi syafaat ketika Allah belum memberikan izin, dan ketika Allah tidak ridha dengan orang yang akan diberikan syafaat. Wa kam mim malakin fis samawati la tanfa'u syafa'atuhum illa mim ba'di ayatanallahu lima yasha'u wa yardha. Berapa banyak syafaatnya para malaikat yang ada di langit tidak bermanfaat. Berapa banyak malaikat yang ada di langit yang syafaatnya tidak bermanfaat? Kam min malakin fis samawati la tanfa'u syafa'atuhum illa mim ba'di ayatanallah lima yasha'u wa yardha. Kecuali setelah diizinkan oleh Allah untuk orang yang Allah kendaki dan Allah ridhai. Kenapa orang-orang musyrik itu ikhwan tidak mendapatkan syafaat, alias mereka itu harapan syafaatnya adalah kosong, tertolak? Kenapa? Terus? Allah tidak akan pernah memberikan izin kepada hambanya yang Allah berikan hak memberikan syafaat kepada orang-orang yang tidak Allah ridhai. Sedangkan orang musyrik adalah orang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala. Allah tidak pernah ridhai dengan kekafiran dan kesyirikan. Sehingga walaupun mereka itu sudah dari awal memboking syafaat kepada nabi atau malaikat, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan syafaatnya, karena mereka tidak mentauhidkan Allah, dan Allah tidak pernah ridha dengan orang-orang musyrik. Allah tidak akan pernah ridha dengan orang-orang musyrik. Maka syafaat mereka hanya akan berlaku setelah diberikan izin oleh Allah Ta'ala. Perhatikan ikhwan, kasus ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatul uthma, syafaat paling istimewa yang hanya dimiliki oleh nabi dan tidak dimiliki oleh yang lainnya, syafaat agung, syafaatul uthma di yaumul mahsyar kelak. Bagaimana cara nabi memberikan syafaat kepada mereka? Manusia dalam puncak kegelisahan, mereka berkumpul di satu tempat, kemudian matahari terik panas mendekat sejarak satu mil. Bagaimana mereka dibanjiri keringat? Intinya mereka di puncak kegelisahan. Mereka bersepakat mendatangi Nabi Allah Adam agar menjadi perantara, menjadi memberikan syafaat, memberi peran menjadi perantara untuk memintakan kepada Allah agar ini segera memutuskan perkara di antara mereka. Nabi Adam menolak dengan menyampaikan udurnya, menunjuki supaya datang kepada Nuh. Mereka datang kepada Nuh, Nuh pun juga demikian, sarankan datang pada Ibrahim, Ibrahim juga demikian, sarankan pada Musa, Musa juga demikian, Isa, Isa juga tidak memberikan udur, Isa tidak menyampaikan udurnya, tapi juga tidak bisa memberikan syafaat. Sampai mereka kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallam sampai pada beliau, maka beliau, inilah hak saya. Lalu Nabi sujud kepada Allah, memberikan puji-pujian yang tidak pernah selama ini diungkapkan, puji-pujian kalimat yang Allah ajarkan pada beliau yang belum pernah terungkap. Baru setelah Rasulullah SAW demikian, Allah katakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, ya Muhammad angkat kepalamu, wasfa' tusyafa', syafatilah orang yang engkau ingin syafati, wasal tu'to, mintalah engkau akan dikasih. Kapan Nabi baru memberikan syafat, ikhwan? Setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diizinkan oleh Allah taala, bukan Nabi langsung memberikan syafaat kepada mereka, tapi Nabi sujud dulu kepada Allah, memuji Allah. Setelah Allah izinkan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasfa' tusyafa', maka baru Nabi kemudian memberikan syafaat kepada mereka. Karena Nabi asalnya tidak memiliki syafaat, dan hak mereka memberikan syafaat adalah bentuk pemuliaan Allah kepada hamba-hamba tersebut. Kemudian ikhwan, yang kelima, orang yang mereka akan mendapatkan syafaat, berhak mendapatkan syafaat, wal masfu'ulah man radhiya qawlahu wa amalahu ba'dal itni. Orang yang akan mendapatkan syafaat ini adalah khusus orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan setelah diizinkan untuk diberi syafaat. Sehingga orang-orang yang tidak diridhai oleh Allah, maka tidak akan pernah mendapatkan syafaat, dan orang-orang musyrik termasuk orang yang tidak pernah diridhai oleh Allah taala. Dan mereka bukanlah orang yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Maka orang musyrik, mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Dengan demikian, penjelasan beliau telah kita ringkas dalam poin-poin tersebut. Wasyafaat ni syafaatan, syafaatnya ada dua macam, manfiyah, musbatah. Syafaat yang tertolak dan syafaat yang diterima, ditetapkan, mendapatkan syafaat. Syafaat yang tertolak, syafaat yang dicari dari selain Allah, minta kepada wali atau nabi atau semisalnya, ini syafaat yang dicari selain Allah, tidak akan diterima, akan ditolak. Dan syafaat yang manfiyah ini diingatkan oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, angfiku mimma razaqnakum min qabli ayatiya yaumun, segeralah kalian infakkan sebagian harta yang telah Allah berikan kepada kalian. Kenapa ikhwan? Akan datang hari yang pada hari itu tidak akan lagi ini berlaku, labai'un fihi, tidak akan ada jual beli, wala labai'un fihi, gimana ya, angfiku mimma razaqnakum min qabli yaumun ayatiya min qabli ayatiya yaumun la bai'un fihi wala khulatun wala syafa'ah. Hari itu tidak ada jual beli, transaksi enggak ada. Tidak ada lagi khulah, teman dekat yang bermanfaat, dan tidak ada lagi syafaat yang bisa bermanfaat untuk mereka. Ini suasana hari kiamat yang akan meliputi atau yang akan terjadi menimpa kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah dari kalangan orang kafir dan musyrik. yang pada hari itu jual beli enggak ada. Sehingga harta Anda sebanyak apapun enggak bisa dipakai untuk membeli yang bisa menutup kebutuhan Anda. Kalau sekarang ini masih ada transaksi-transaksi. Antum rumahnya kena gempa, ambiar, kemudian hancur, antum masih punya duit, masih ada toko besi, ada tukang untuk membangun, antum bayar, antum beli, ngadek lagi rumahnya bisa. Di akhirat enggak ada transaksi jual beli. Harta orang tidak lagi berguna lagi. Wala khullah. Demikian pula khullah, teman-teman dekat. Teman-teman dekat sudah tidak perhatian lagi, bahkan masing-masing punya semangatnya itu mengorbankan orang lain, walaupun yang dikorbankan itu orang yang paling dekat dengan dia di dunia. Lihat bagaimana Allah katakan, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli mri'in minhum yauma idzin sa'nu yukhni. Saat itu setiap orang lari dari ayahnya, dari saudaranya, dari ayahnya, dari ibunya, dari kayak ini semuanya, anak istrinya, masing-masing sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Bahkan mereka kalau bisa pengen mengorbankan sekalipun yang dikorbankan itu orang yang dulu paling dekat dengan dia. Siapa itu? Anaknya. Kemudian saudaranya, keluarga besarnya, seluruh manusia kalau bisa. Ya waddul mujrim law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani wa sahibati wa akhi wa fasilati allati tuwi wa man fil ardi jami'an tsumma yunji kalla innaha lawa. Orang-orang mujrim saat itu pengin menebus azab yang dia dapatkan, kalau bisa dengan anak kandungnya akan dia tebus. Kalau belum cukup dengan saudara dan istrinya akan dia tebus. Kalau belum cukup dengan keluarga besarnya akan dia tebus. Kalau belum cukup bahkan seluruh manusia di muka bumi silahkan dimasukkan ke neraka, dia diselamatkan dari neraka. Kalla, tapi Allah tolak semuanya itu. Tidak ada lagi khullah. Bahkan yang di dunia menjadi khullah, teman-teman akrab, teman-teman dekat, saat itu akan berubah menjadi permusuhan dahsyat. Al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduun illal muttaqin. Pada hari itu al-akhilla, para khullah, orang-orang yang di dunia itu sangat dekat di antara mereka, akan berubah menjadi permusuhan satu dengan yang lainnya, kecuali orang-orang yang di dunia mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka Allah ingatkan, wahai para hamba Allah, ingatlah akan datangnya hari yang pada hari itu harta Anda walaupun dalam wujud emas sebesar bumi tidak akan bermanfaat lagi. Khullah al-akhillah, hari itu tidak akan lagi ya ini bermanfaat. Syafaat-syafaat itu tidak akan berlaku bagi orang yang musyrik dan kafir. La tughni syafa'atuhum, kecuali orang-orang yang mereka datangnya itu dengan ketakwaan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang mereka datang kepada Allah dengan ketakwaan, hati yang selamat, hartanya akan bermanfaat karena dia infakkan dulu di jalan Allah. Anak istrinya, saudaranya akan bermanfaat, bahkan mereka akan bisa saling memberikan syafaat satu dengan yang lainnya. Ini adalah gambaran hari kiamat. Sehingga diantaranya adalah tidak bermanfaatnya syafaat untuk orang-orang yang mereka di dunia kafir atau musyrik. Wasyafaatul musbatah, syafaat yang ditetapkan yang akan diterima. Alat itu telah biminallah, itu syafaat yang dicari dari Allah, yang diminta dari Allah Ta'ala. Dan itu hanya akan diberikan pada orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang bertauhid. Dan orang yang Allah berikan hak memberi syafaat, as-syafi' mukramun bisyafa'ah, adalah orang yang dimuliakan Allah dengan syafaat. Wal masfu'ulah, orang yang mendapatkan syafaat, itu adalah man radhiya qaulahu wa amalahu ba'dal itni, orang yang Allah ridhai ucapan dan perbuatannya, itu ahli tauhid, setelah mendapatkan izin Allah, setelah Allah mengizinkan kepada orang-orang memberikan syafaat untuk memberi syafaat. Ini ikhwan, penjelasan berkaitan dengan syafaat demikian. Kaidah yang pertama dan kaidah yang kedua, ada pertanyaan? Enggak ada. Udah paham semua? Enggak perlu doros sebetulnya itu. Udah paham semua. Kita masuk sekarang kaidah yang ketiga biar cepat selesai. Kaidah yang ketiga ini ikhwan, beliau ingin memberikan bekal kepada kita terhadap sebagian ungkapan orang yang mereka mengatakan yang dikatakan musyrik itu kalau nyembah berhala. Kalau enggak nyembah berhala itu bukan musyrik. Maka beliau ingin terangkan dengan kode yang ketiga ini, jangan sampai kita kabur dengan permasalahan masalah syirik itu definisinya kayak apa. Siapa yang dikatakan orang-orang musyrik? Dan Syekh telah menegaskan bahwasanya syirik itu adalah da'watu ghairihi ma'ah, berdoa kepada selain Allah bersama dengan dia berdoa kepada Allah. Intinya, pokoknya setiap perbuatan memalingkan ibadah kepada selain Allah, kepada apa dan siapapun dan bentuk apapun ibadahnya, maka itu namanya musyrik. Perlu antum cermati kaidah yang penting dari satu ayat Allah Ta'ala. Allah mengatakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Semua masjid milik Allah, fala tad'u ma'allahi ahadan. Jangan sekali-kali kamu beribadah kepada selain Allah siapapun. Fala tad'u, perintah, jangan kamu beribadah, jangan kamu menyeru. Ini materinya materi ibadah. Ahadan, objek yang diibadai. Ada dua kaidah penting di sini, ikhwan. Ibadah jenis apapun dan seberapapun kadarnya, jika dipalingkan kepada selain Allah, itu adalah syirik. Karena kita tidak boleh memalingkan ibadah jenis apapun dengan kadar seberapapun kepada selain Allah. Fala tad'u, jangan kamu yakni beribadah, berdoa, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah bentuknya apapun ibadahnya itu. Apa tawakal, apa roja, apa khauf, apa salat, apa segala macam. Yang kedua ahadan, siapapun yang anda arahkan ibadah kepadanya, apa benda mati, apa benda hidup, apa nabi, apa malaikat, apa raja, apa ini rakyat jelata, atau apa siapapun, apa dan siapapun yang anda tujukan kepadanya itu ibadah, maka ini perbuatan syirik. Apapun bentuknya, tanpa pandang bulu, karena ibadah itu totalitas haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan, ada kaidah penting dalam masalah syirik, yaitu memberikan ibadah. Apa itu ikhwan bentuknya tadi? Yang pertama, tidak boleh kita memberikan ibadah dalam bentuk apapun kepada selain Allah. Sehingga apapun jenis ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah adalah syirik. Yang kedua, ya, siapapun yang diarahkan kepadanya ibadah tanpa pandang bulu, maka perbuatan anda telah menjatuhkan anda dalam perbuatan syirik. Siapapun tanpa pandang bulu. Oh, kalau ibadah itu diberikan kepada berhala, batu, tatan batu, itu syirik. Tapi kalau ditujukan kepada malaikat, nabi, itu enggak musyrik. Enggak, semuanya adalah syirik. Kan ibadah totalitas hanya untuk Allah Ta'ala. Mari, antum baca qaidah yang ketiga. Baca. Al-Qaidatu Al-Thaniya Al-Thalitha Anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Zuhara Ana Unasin Mutafarriqin Fi Ibadatihim Minhum Man Ya'budul Ya'budu Al-Malaika Wa Minhum May Ya'budu Al-Anbiya Was-Solihin Wa Minhum May Ya'budu Al-Ashjar Wal-Ahjar وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ وَدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Ya. Sampai sini dulu ikhwan. Anda perhatikan poin yang ketiga ini. Syekh membawakan dengan mukodimah dan kemudian kesimpulan, natijah, hasilnya. Mukodimahnya apa? Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara fi unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Ketahuilah sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di tengah-tengah suatu kaum yang mereka itu ibadahnya itu beraneka macam, bermacam-macam. Minhum man ya'budul malaikah, ada yang kaum yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya atau nabiyyin wa sholihin, ada yang menyembah nabi dan orang saleh. Wa minhum man ya'budul asjar wal ahjar, ada yang menyembah kepada pohon-pohon dan bebatuan. Wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar, ada yang menyembah ini matahari dan bulan. Sesembahnya macam-macam. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah wali, ada yang menyembah ya ini pohon, batu, matahari, bulan. Nabi tidak membeda-bedakan sama sekali apapun jenis sesembahannya. Kemudian mereka itu semuanya diperangi oleh Nabi. La nufarriqu. Nabi tidak membeda-bedakan di antara mereka. Dan semua mereka diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah yang penting belum mengajari pada kita ikhwan. Bahwa syirik itu apapun bentuknya, mereka adalah masuk dalam kategori syirik tanpa memandang siapa yang disembah. Pokoknya memalingkan ibadah kepada selain Allah dalam bentuk apapun dan kepada siapapun, maka itu adalah syirik dan itu diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang yang mereka ingin membelokkan makna syirik, kalau syirik itu yang menyembah patung itu memang musyrik dan itu diperangi oleh Nabi. Lah kita-kita ini kan datang ke kepada wali, mosok disamakan dengan penyembah patung, disamakan dengan penyembah berhala. Yang kami datang ini wali, makhluk hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah di zaman Nabi, yang dihadapi Nabi itu bukan masyarakat yang hanya sekedar nyembah batu, bukan sekedar nyembah pohon, tapi yang dihadapi Nabi itu aneka macam masyarakat. Ada yang menyembah batu, menyembah pohon, menyembah ini kuburan, ada yang menyembah wali, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, dan semua mereka disamakan oleh nabi, diperangi oleh nabi. Karena itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Yang Allah katakan, waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka semuanya sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnah dimaksud adalah syirik. Sampai tidak lagi syirik di tengah-tengah kehidupan, dan agama itu totalitas hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya mukaddimah dan hasilnya. Sehingga ini untuk menutup syubhatnya orang-orang yang mereka ingin membedakan antara menyembah berhala dengan yaitu memalingkan kepada doanya kepada nabi atau kepada wali. Mereka yang membedakan, ketahuilah di zaman nabi enggak ada yang dibeda-bedakan. Semua bentuk pemalingan doa kepada selain Allah adalah syirik, siapapun yang dituju itu. Baik itu malaikat, nabi, wali, atau batu, pohon, matahari, bulan, enggak dibeda-bedakan. Sekarang lihat satu persatu dalil yang beliau bawakan. Berikutnya. Wa dalilu asy-syamsi wal qamar qauluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasy-syamsu wal qamar. La tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ya. Lihat ikhwan. Wa dalu syamsi wal qamar, dalilnya matahari dan bulan. Allah kata beliau nukilkan ayat wa min ayatihi al-lailu wan-nahar, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, dan matahari dan bulan. Dan setiap Allah mengatakan wa min ayatihi, dan Allah sebutkan objek bendanya, menunjukkan silakan Anda amati dengan benar-benar, Anda renungkan, maka Anda akan punya kesimpulan betul-betul itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan malam, pergantiannya dengan siang, keberadaan matahari, keberadaan bulan. Kalau enggak ada matahari bagaimana, kalau enggak ada bulan bagaimana, kalau enggak ada siang bagaimana, kalau malam tiap hari malam terus bagaimana, kalau malam hari siang terus bagaimana. Sehingga keberadaan itu semuanya akan bisa betul-betul menjadi renungan bagi manusia, betul-betul menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La tasjudu lisamsi wala lil qamar. Walaupun matahari dan bulan itu makhluk yang besar, manfaatnya sangat banyak, tapi itu makhluk. Jangan kamu sujudnya kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, tapi sujudlah Anda kepada Allah yang menciptakan langit dan bulan. Yang menciptakan matahari dan bulan. In kuntum iyyakum kanu ta'budun. Jika seandainya kalian itu hanya kepada Allah beribadah. Allah menutup dengan kalimat tauhid. Wasanya tauhid itu hanya semata-mata dengan mempersembahkan totalitas ibadah kepada Allah dan tidak memalingkan kepada siapapun, walaupun makhluk yang hebat dan besar kayak matahari dan bulan. Tapi tidaknya hanya totalitas diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya. Wa dalilul malaika qauluhu ta'ala wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaban. Ya. Dalilnya yaitu ada yang menyembah malaikat dan dilarang. Wala ya'murukum an tattakhidul malaika wan nabiyina arbaban, dan Allah tidak memerintahkan kalian untuk menyembah malaikat maupun nabi-nabi, menjadi rob-rob sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan bangsa Arab ada yang menyembah malaikat, kemudian juga ada yang menyembah nabi, dan menyembah nabi khususnya disebutkan dalam berikutnya tentang Nabiullah Isa. Lihat, baca. Wadalilul anbiya qauluhu ta'ala wa id qalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ya ilahaini min dunillah. Iya, berkaitan dengan ada yang menyembah nabi. Contohnya adalah orang Nasrani yang menyembah Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah, Allah akan bertanya kepada Isa. Allah di hari kiamat kelak akan bertanya kepada rasul dan yang diutus kepada mereka rasul. Akan bertanya kepada rasul dan para ini manusia yang didatangi rasul. Dua-duanya akan ditanya. Sehingga Allah akan tanya kepada Nuh dan Allah akan tanya kepada kaumnya Nuh. Sebagaimana Allah akan tanya kepada Nabiullah Isa, Allah akan tanya pula orang yang Allah datangkan kepada mereka Isa. Semuanya akan ditanya. Ar-rasul wal mursalin. Rasul dan orang di ar-rasul dan orang-orang yang mereka diutus oleh Allah atau manusia akan ditanya oleh Allah tentang kedatangan rasul tersebut. Nabiullah Isa contohnya Allah mengatakan wa id qalallahu ya Isa ibn Maryam. Dan ingatlah ketika Allah bertanya kepada Nabiullah Isa ibn Maryam, ya Isa, wa Isa, a anta qulta linnasi, wa Isa, engkaukah yang mengatakan kepada manusia ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku menjadi dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Qala, berkata Nabiullah Isa, subhanak, maha engkau ya Allah, ma yakunuli an aqula ma laysa li bihaqqin. Saya tidak berhak untuk mengucapkan kalimat yang bukan menjadi hak saya. Bukan hak saya untuk mengatakan kepada manusia sembahlah diriku, karena itulah haknya Allah Subhanahu wa taala. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Seandainya aku pernah mengucapkan kalimat itu, pasti engkau mengetahui ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui yang ada dalam diriku dan aku tidak tahu apa yang ada di dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau zat yang maha mengetahui segala perkara yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Tidak ada lain yang aku ucapkan kepada mereka kecuali yang kau perintahkan kepadaku untuk mengucapkannya. Apa itu? U'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah oleh kalian Allah Rabbku dan Rabb kalian. Ini adalah ucapan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, yang Isa juga sebagaimana semua para nabi yang lainnya mendakwahkan tauhid. Sebagaimana nabi yang lainnya mendakwahkan tauhid, dan Isa tidak pernah mengklaim dirinya adalah ini anak Allah atau Allah itu sendiri. Maka keyakinan-keyakinan mereka tentang Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam semuanya dikafirkan oleh Allah, baik yang meyakini Isa adalah Allah itu sendiri, baik yang meyakini Isa adalah salah satu di antara yang tiga, atau yang meyakini Isa adalah anak Allah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah satu di antara yang tiga. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafirlah orang mengatakan Allah al-Masih ibnu Maryam. Waqalatil nasara Isa ibnu Allah. Orang maya dan telah kafirlah mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah taala. Maka ini semuanya adalah keyakinan-keyakinan yang dikafirkan oleh Allah. Nabi Isa dakwahnya sebagaimana semua nabi yang lainnya adalah dakwah kepada tauhid. Dan Isa tidak, ya ini bukan yaitu yang tidak pernah ridha dengan penyembahan manusia kepada dirinya. Maka ketika para ulama mendefinisikan tauhid, apa itu tauhid? Kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Semua yang disembah selain Allah dan dia ridha untuk disembah. Nabiullah Isa tauhid atau bukan, ikhwan? Hah? Nabiullah Isa tauhid atau bukan? Kenapa? Ia tidak ridha, Nabiullah Isa tidak ridha untuk disembah. Adapun Nabiullah ditauhidkan, yang salah dan yang mentauhidkan. Tapi Isa bukan tauhid, Isa tidak pernah memerintahkan dirinya disembah atau memerintahkan manusia menyembah kepada dirinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ketika menyebutkan di antara kriteria orang-orang yang akan Allah masukkan ke surga, yaitu di antaranya harus punya keyakinan yang benar tentang Nabiullah Isa alaihi wasallam. Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalallahu aljannata ala makana minal amali. Barang siapa yang dia bersaksi tidak ada sembahan yang hak kecuali hanya Allah saja, yang tidak ada sekutu baginya, dan siapa yang dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, hamba Allah dan utusan Allah, dan barang siapa yang bersaksi Isa adalah hamba dan utusan Allah, kemudian ruh yang Allah ciptakan secara khusus untuk Nabiullah Isa dan kalimat yang Allah limpahkan kepada Nabiullah Isa, kemudian dia yakin surga itu hak, neraka itu hak, Allah akan masukkan dia ke surga sesuai dengan kadar amal yang dia miliki. Satu di antara keyakinan yang sebenar adalah keyakinan tentang Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian termasuk yaitu berkaitan dengan dalil penyembahan kepada batu dan pohon, yaitu yang pada waktu peristiwa perang Ta'ai, pada waktu peristiwa Hunain, satu di antara kisah yang berkaitan dengan perang Hunain adalah kisah Abi Waqid Al-Laitsi yang melewati perkampungan orang-orang musyrik yang mereka menggantungkan yaitu senjata-senjata mereka di pohon-pohon untuk mencari kesaktian. Pembahasan ini insyaallah ikhwan nanti pada zuhur kita istirahat dulu. Insyaallah kelanjutkan pada zuhur jam 1. Mudah-mudahan kita kembali lagi ke tempat atau ke majelis kita jam 1 untuk menghatamkan atau untuk menyelesaikan pembahasan Al-Qawaidul Arba. Untuk pembahasan ini kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.